5. Nah. Agak sini mas, sini sama saya dekat. Dekat sini cek atu-atu. Ceritane wayang Jawi Heng prajangan dukati raja Rahwana raja arane gawe keke nyolong sinto Anoman janjo tumandang ngalang kowe sati awu Bokong Bokong, iki wis tak kurokno sik bokang bokong ae. Engkok kegeden gak enak, enak gak mas bokong gede ku mas? Enak, enak. Enak gak? Bagaimana nyaman gak? Nyaman, alhamdulillah. Bokong gede. Alhamdulillah. Nyaman dah ya. Bonorojo ngawe nyolong